Tidak ada ihtilam, tidak ada mimpi basah bagi para nabi dan rasul. Ya, keputusan para nabi dan rasul. Wan kiyadun lahu, tunduk di hadapan kebenaran itu. Ini inti daripada tawadhu, merendahkan diri. Wa qabuluhu mimman qalahu fir ridha wal ghadab, menerima kebenaran itu dari siapapun, baik orang yang kita sukai atau orang yang kita benci. Musuh kita, teman debat kita, saingan kita datang membawa dalil, kita terima. Ya, guru kita, orang yang kita cintai, mengatakan sesuatu dalam agama ini tidak bawa dalil, kita tolak. Aib, jujur. Orang yang tawadhu fi ridha wal ghadab, tidak mentang-mentang ridho maka apa yang ada datang dari dia kita terima. Tidak mentang-mentang musuh kita, kita tidak suka apapun yang datang dari dia kita tolak. Tidak seperti ini. Ya. Ini ada kesombongan dalam diri. Orang yang tidak ada kesombongan dalam dirinya, maka dia menerima siapapun yang membawa kebenaran. Maka dikatakan kesombongan itu apa? Batal hak wa qamtul. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Manusia yang mana? Yang membawa kebenaran. Ya. Dia junior kita, jauh di bawah kita dari segi umur, pengalaman. Kita tolak, padahal dia bawa dalil. Nah, ini sombong. Kita rendahkan dia. Ya. Wa huwa qibdul janab wa layyinul janib wa huwa alla tara li nafsika qimatan fawqal ibad wa huwa alla tara li ahadin ila nafsika hajah. Dan termasuk di dalam tawadhu ini adalah jangan melihat diri kita berada di atas tingkat seorang hamba. Kita ini al-ibad, hamba. Jangan sampai kita melihat diri kita ini sesuatu yang melebihi nilai seorang hamba. Ya, orang yang naik levelnya dari tingkat hamba pasti dia menjadi sifat Tuhan. Siapapun yang mensifati dirinya dengan Tuhan maka kekal di neraka selama-lamanya. Ya, waliyadzubillah. Jangankan diri kita, orang lain. Orang lain, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan rizki seperti Allah. Dari dalam kuburnya beliau bisa membagikan rizki. Berarti kita telah menyamakan beliau dengan Allah, maka keyakinan seperti ini menyebabkan kita kekal di neraka selama-lamanya. Dan tawadhu ini dibagi menjadi dua, ahaduhuma mahmudun wal akhar mazmum. Yang satu terpuji, yang lain, yang kedua tercela. Apa yang terpuji tadi? Tawadhu di hadapan Allah, tawadhu di hadapan diri, ya, tawadhu di hadapan wahyu, merendahkan diri di depan kebenaran, ini tawadhu yang terpuji. Adapun tawadhu yang mazmum, yang tercela, wahuwa tawaduhul mar'i lidid dunya ragbatan bi dunyahu, yaitu tawaduh merendahkan diri di hadapan orang lain yang mempunyai dunia, karena dia kaya raya, karena dia pejabat, karena dia memiliki harta yang sangat banyak dan seterusnya. Lalu kita merendahkan diri kita, ragbatan fi dunyahu, agar kita mendapatkan bagian dari dunianya. Agar diangkat sebagai pejabat juga, agar mendapatkan sebagian dari kekayaannya dan seterusnya, apapun kita lakukan, ini tawadhu yang tercela. Ya. Allah akan cabut kemanisan iman dalam hatinya, kenikmatan ibadah dari dirinya, ketika dia membesarkan orang lain karena harta, karena dunia. Ya. Maka besarkanlah orang karena akhirat, karena agama, karena ketakwaannya, karena ilmunya. Kita merasa rendah di hadapan ahlul ibadah, kita merasa rendah di hadapan ahlul ilm, ini mulia. Adapun kita merasa rendah di hadapan orang kaya, ini tercela. Yes. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat. Qala Allah Ta'ala, ini dalam surah Asy-Syu'ara 15. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Nasihat khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya juga nasihat untuk kita semua. Ya Muhammad, ini kitabnya langsung kepada Nabi. Ya Muhammad, rendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang mengikuti engkau, yaitu orang-orang mukmin. Lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, semulia-mulia umat ini, manusia yang pertama kali memasuki surga, satu-satunya manusia yang sanggup membuka gerbang surga, sementara yang lain, nabi-nabi yang lain tidak sanggup membukanya. Diwajibkan oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk merendahkan diri di hadapan orang-orang mukmin yang mengikuti beliau. Apa yang dimaksud? Akhlaknya. Ya, maka beliau dalam pergaulannya tidak lebih dari yang lain. Ya, dalam sebuah pertemuan makan, maka makan beliau dengan yang lain sama. Pakaian beliau dengan yang lain sama. Maka jika datang orang jauh ingin ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu nanya, Muhammad yang mana? Rasulullah yang mana? Enggak tahu. Karena Nabi tidak memiliki pakaian khusus, penampilan khusus. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai pakaian khusus, penampilan khusus, tentu tidak akan ada pertanyaan seperti ini. Ya, tentu akan tersebar luas di muka bumi ini yang namanya Muhammad Rasulullah itu pakaiannya begini-begini, penampilannya begini-begini. Ah, tidak. Maka ketika ada orang jauh ingin bertemu dengan beliau, selalu nanya Rasulullah yang mana. Ya. Beliau tawadhu. Kemudian surah Al-Maidah 54, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya, kita disuruh pasang telinga baik-baik jika kita mendengar lafaz ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an. Karena setelah ini ada perintah, ada larangan. May yartadda minkum 'an dini, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama ini, dari Islam. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin, kita semua termasuk, bahkan para sahabat yang masih hidup waktu itu ketika ayat ini turun, tidak ada jaminan akan terus beriman sampai akhir ayat. Apalagi kita. Ya, bahwa kita akan terus beriman muslim sampai akhir ayat, tidak ada jaminan. Dan haram bagi kita merasa aman. Tidak mungkin saya murtad, tidak mungkin saya syirik, tidak mungkin. Lihat Nabi Ibrahim berdoa memohon agar dijauhkan dari syirik, menyembah berhala. Wajinubli wawaniya anna'budal asma, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah seperti itu, tidak merasa aman, apalagi kita tentu. Maka jangan merasa aman untuk tidak berbuat bid'ah, syirik, maksiat. Ya, hanya orang-orang munafik yang merasa aman dari azab Allah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama ini, keluar dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Berarti ini jaminan dari Allah bahwa kaum yang baik akan selalu ada. Bahkan pemimpinnya, pembesarnya, dari segi ilmu ya, bukan dari segi jabatan, itu akan Allah bangkitkan setiap penghujung 100 tahun. Fi kulli raksi mi'ati amin, di setiap penghujung 100 tahun Allah akan bangkitkan man yujaddidu dinahu,

Adapun sopan santun, tidak menyakiti, tidak menghujat, tentu ini bagian dari akhlak pada. Tapi merubah isinya, tidak boleh mengubah isi dakwah ini yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak demi mendapatkan simpati manusia. Tidak boleh. Al-Hujurat, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berbeda antara ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau antum melihat setelah itu, ya, antum coba-coba kalau ada waktu, setelah ya ayyuhalladzina amanu isinya apa? Setelah ya ayyuhan nas isinya apa? Bisa dibedakan. Ya. Itu melihat tadi. Ini dua ayat ini saja ya. Sesuatu yang sangat besar setelah ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin. Bandingkan dengan ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya. Semua manusia menerima ini. Bukan hanya kaum mukminin. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu menerima ayat ini bahwa kita semua tercipta dari zakar wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Dan Allah jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. لِتَعَارَفُوا. Agar kalian saling mengenal. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka kemuliaan bangsa ketika itu ada tidak ada artinya jika tidak diberangi dengan kemuliaan ketakwaan. Kita tahu bangsa Arab lebih mulia dari bangsa non-Arab. Tetapi ketika Arabnya itu Abu Jahal, Abu Lahab, maka tidak ada guna. Karena tidak dibarengi dengan keimanan. Ya. Quraisy lebih mulia dari yang bukan Quraisy. Hanya orang-orang Quraisy yang berhak menjadi khalifah. Ya, dan tidak mungkin. Panjang sejarah telah mencatat belum pernah ada khalifah yang bukan Quraisy. Tapi Quraisy tidak ada artinya apa-apa apabila tidak dibarengi dengan ketakwaan dari Allah. Ya. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak. Ya. Di antaranya diucapkan di sini, qolaqakum min nafsi wahidah. Dari diri yang satu. Ya. Nah, ini ada seorang tokoh di negeri kita ini beberapa puluh tahun yang lalu yang akhlani hanya dari segi bahasa, maka manusia pertama itu adalah perempuan. Ya. Mana dalilnya? Min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah. Wahidatun, ya. Wahidatun muzakkar mu'annats. Mu'annats perempuan. Ya. Nah, ini wa ja'ala minha zawjaha. Lalu setelah itu dijadikan suaminya. Ya. Nah, berarti Adam itu setelah awal. Ya. Ini pendapat yang sangat tepat yang belum pernah diucapkan oleh seorang ulama pun. Kaidah bahasa muzakkar mu'annats laki perempuan itu bukan jenis kelamin. Itu bukan jenis kelamin. Ya, beliau. Ini pun pelajaran bahwa hanya bermodal bahasa tidak cukup. Hanya bermodal bahasa tidak cukup. Masih ada yang lain, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian An-Najm. Qala Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Maka dalam masalah ketakwaan kita tidak boleh menilai orang. Ya. Yeah. Si A lebih takwa dari si B lebih takwa dari si C, tidak boleh. Allah yang tahu. Ad-Danabi, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini sambil beliau menunjuk ke dada. Artinya berapa banyak orang yang sholat, berjamaah, puasa Ramadan, zakat, haji, tapi di mata Allah tidak bertakwa. Kenapa? Riya misalnya, tidak ikhlas misalnya. Gitu. Maka tidak boleh kita mentazkiyah seseorang, mensucikan seseorang, tidak boleh. Tidak boleh. Kita doakan saja boleh. Mensucikan, tidak boleh. Adapun Al-Imam Syafi'i lebih berilmu dari Imam Hanafi misalnya, ulama yang ini boleh. Tentang ilmu kan bisa diukur, tentu yang mengukur juga ulama juga. Ya. Al-Shalbani muridku yang paling paham terhadap hadis adalah Ali Hasan, setelah itu Abu Hamzah Al-Qua ini. Nah, ini abul, karena beliau ulama, bahkan gurunya langsung, tentu bisa menilai. Tapi ketakwaan tidak ada yang tahu. Maka tidak boleh kita mensucikan seseorang di hadapan Allah, tidak boleh. Kemudian beliau membawakan riwayat yang kemarin kita singgung sedikit, ini ada di Sahih Muslim. Kisah dari Muhammad bin Amr bin Attah. Muhammad bin Amr bin Attah bin Abi Rabah. Samaitu ibnati Barrah. Istriku melahirkan anak, aku namakan anakku perempuan dengan Barrah. Barrah artinya baik, albiyah, baik. Baik, Barrah, baik. Faqalat li Zainab bintu Abi Salamah. Kemudian Zainab binti Abi Salamah. Ya, siapa ini? Zainab binti Abi Salamah. Anak siri Nabi. Ya, anaknya Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ummu Salamah akhirnya ditinggal mati oleh Abu Salamah dan dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak siri Nabi Zainab binti Abi Salamah berkata kepadaku, ya, sahabat berarti kan, sahabiah kan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadzal ism. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nama ini, Al-Barrah, dilarang. Dilarang, artinya baik. Dilarang. Wa summitu Barrah. Aku dulu diberi nama oleh ayahku Barrah. Jadi cerita ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Memberikan nama Barrah berarti mensucikan, memuji diri sendiri. Ya. Allahu a'lamu bi ahli al-birr, padahal Allah yang Maha tahu siapa yang baik, siapa yang tidak al-birr, ya, di antara kalian. Nah, kemudian ayahku atau siapa bertanya, "Bima nusammiha?" Lalu kami harus beri nama apa ya Rasul? Ya, kalau Barrah enggak boleh, anak saya juga boleh saya kasih nama Barrah. Terus apa yang baik, yang boleh? Ya, Nabi menjawab, Sammuha Zainab. Kasih nama saja Zainab. Apa arti Zainab? Enggak ada. Ya. Zainab, Uthman, Nuh, Ibrahim, Ismail, Abu Bakar, Umar. Enggak ada artinya. Karena memang nama tidak harus ada artinya. Nama tidak harus ada artinya. Lihat Nabi. Dan Nabi ketika memberi nama ini, sahabat juga enggak nanya. Eh, artinya apa? Karena memang nama tidak harus ada arti. Ya. Ya, kayak sekarang minta nama sama Ustaz Tadina. Artinya apa tadi? Ya. Artinya apa? Seolah harus ada arti. Tidak. Tidak. Bahwa nama itu sebagai doa, artinya berdoa memohon agar mengikuti jejak langkah akhlak ketakwaan Nabi Ibrahim ketika anak kita kita kasih nama Ibrahim, begitu juga Ismail, Nuh, Umar, Utsman, dan ya, maka nama-nama seperti Al-Barrah, ya, kebaikan, kesucian, ya, seperti nama suci tidak pun, ya, ini mensucikan diri sendiri. Kemudian Al-A'raf 48-49 wa qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ونادى أصحاب الأعراف رجالا. أصحاب الأعراف, أصحاب الأعراف, orang-orang yang berada di Al-A'raf, menjadi nama khusus dalam surat, surat yang ke 7 ya, setelah Al-A'raf, sebelum At-Taubah ada surat Al-A'raf. Ya. Apa yang dimaksud dengan Al-A'raf yang artinya tempat tertinggi, yaitu tempat di antara surga dan neraka. Tempat di antara surga dan neraka. Ini bukan seperti ucapan orang-orang Mu'tazilah, al-manzilatu baina al-manzilatain, bukan. Tempat di antara dua tempat, bukan. Ini Al-A'raf lain lagi. Sebuah tempat tertinggi yang berada di antara surga dan neraka, yaitu bagi orang-orang yang beriman, yang amal keimanannya belum bisa memasukkan mereka ke surga, sementara dosa-dosanya belum menyeret dia ke neraka. Ya, yes. Tertahan di situ, walaupun akhirnya masuk surga, tertahan di situ. Ashabul A'raf, Ashabul A'raf. Ah, mereka ini menyeru, memanggil. Rijalan ya'rifunahum bisimahum, orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya, mereka kenal ini si A, si B, si C, gitu ya. Kalau mereka mengatakan, yang dimaksud ini di neraka, ya. Jadi Ashabul A'raf melihat orang-orang di neraka yang mereka kenal, si A, si B, si C. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jumlah kalian yang banyak dan apa yang kalian sombongkan selama ini ternyata tidak bisa menyelamatkan kalian, tidak berguna bagi kalian. Ya. Ini yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin yang menyombongkan diri bahwa mereka bersumpah mengatakan bahwa kalian Rasul dan para sahabat tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Keterangan ayat selanjutnya. Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Mereka itulah yang kalian tuduh bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, ternyata mereka masuk surga. Ini Al-A'raf, Ashabul A'raf berada di tengah-tengah dan mereka keadaannya seperti ya. Ketika mereka melihat surga, maka mereka ingin sekali masuk surga itu, tapi belum waktunya. Entah berapa lama, berapa tahun, berapa abad mereka di situ. Dan mereka ketika melihat neraka, mereka takut memohon kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Ini salah satu dialog ucapan Ashabul A'raf terhadap penghuni neraka. Nah, mereka tahu orang-orangnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Ahaulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka itu yang kalian katakan, kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah? Udkhulul jannata la khaufun 'alaykum wa la antum tahzanun. Justru orang itu dikatakan oleh Allah, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada ketakutan bagi kalian, tidak ada kesedihan bagi kalian. Itu orang-orang yang dituduh oleh Abu Jahal Abu Lahab bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat. Ya, ucapan mereka terbukti kesalahannya dan mereka merasakan kesalahan dari apa yang mereka ucapkan. Ya, ini sedikit tentang Al-A'raf. Dan sekali lagi mereka tidak kekal di situ. Pada akhirnya mereka akan masuk surga dengan izin Allah di saat yang telah Allah tentukan. Karena pada akhirnya hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga, neraka. Kalau tidak surga, neraka. Tidak ada tempat lain. Ya, kita masuk hadisnya 602 atau hadis pertama. Wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya." Sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku, kata Nabi, "An tawadu'u hatta la yabkhara ahadun ala ahad." Bahwa tawadu'lah kalian, merendah diri, saling merendahkan diri, hingga seseorang tidak merasa lebih dari yang lain, tidak menyombongkan dirinya, melebihkan dirinya dari yang lain. Maka jika antum merasa antum tidak merasa lebih dari yang lain dalam hati antum, ini sebuah nikmat. Ini sebuah nikmat. Jika antum sudah merasa lebih dari yang lain, ini usia. Ya. Ini tiupan setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Ya. Ini dalam masalah akhirat. Dalam masalah akhirat, ilmu, ketakwaan, ibadah. Jadi, seorang ulama pernah dicaci oleh seseorang, ya, dijelek-jelekkan. Si ulama ini karena memang tidak merasa lebih dari yang lain, apa dia bilang, ya, dia belum tahu siapa. Kalau dia tahu siapa aku, dia akan lebih menjelek-jelekkan aku. Ente nggak tahu aja, ya. Kalau ente tahu saya, ente akan lebih mencaci maki saya. Nggak kayak gitu. Ya. Di balik, kamu nggak tahu keutamaanku, kamu nggak tahu ilmuku, kamu nggak tahu kehebatanku. Kalau tahu, engkau akan tetap putus, ya, di hadapanku. Ya, aula mati. Ini lebih membersihkan hati, lebih membersihkan hati. Kenapa tidak merasa lebih? Bagaimana yang contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa lebih dari yang lain dalam pergaulan, dalam makanan, dalam minuman, bahkan dalam beberapa perjamuan beliau minum terakhir, beliau makan terakhir dan salah sunnah minum seperti itu. Ya. Jika kita menjamu orang maka kita makan terakhir. Ya. Wala yabghiya ahadun ala ahad, dan jangan seseorang menzalimi, memusuhi yang lain. Biasanya kezaliman, permusuhan itu diakibatkan karena tidak ada yang tawadhu, tidak ada yang merendah. Ini meninggikan, karena meninggikan jadinya berantem. Jadinya saling menzalimi, saling memusuhi. Tapi kalau saling tawadhu, saling merendahkan diri, yang ada adalah saling mencintai. Ini resep dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita saling mencintai. Banyak cara dari Nabi agar kita saling mencintai. Salah satunya ini. Kemudian memberikan salam, kemudian bersalaman, kemudian memberikan hadiah. Ini resep-resep dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita saling mencintai. Ya, jauh lebih baik kita saling mencintai daripada saling membenci. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam. Masuk ya? Belum ya? Ya, kita lanjutkan dengan fikul hadis. فيه دلالة على أن السنة بوحي من الله تعالى. Hadis di atas merupakan dalil bahwa sunnah itu adalah wahyu dari Allah. Sunnah itu adalah wahyu dari Allah. Lihat Nabi mengatakan, Inna Allaha auha ilayya. Sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku. Apa isi wahyu? An tawadu'u hatta la yaqra'an ala had wa la yabghi ahadun ala had. Ada di Al-Quran ini? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berbunyi seperti ini. Kok Nabi bilang wahyu? Ada di sini kita tahu bahwa wahyu ada dua. Wahyu yang maslu dan ghairu maslu. Ya, maka kita bisa tidak mujizat lafaznya, maka boleh dengan bahasa apa saja. Yang penting maksudnya dipaham. Ini bagian dari manhaj bahwa Al-Quran dan Sunnah sama-sama wahyu, maka menolaknya sama-sama kafir. Menolaknya sama-sama kafir. Menolak ayat Al-Quran kafir, menolak hadis kafir. Karena sama-sama menolak apa yang datang dari Allah. Perintahnya sama-sama wajib. Perintahnya sama-sama wajib. Ketika Al-Quran memerintah, maka itu wajib. Ketika hadis memerintah, maka itu juga wajib. Maka keliru orang mengatakan bahwa perintah dalam Al-Quran wajib, perintah dalam hadis mustahab atau sunat. Ini keliru. Begitu juga larangannya sama-sama haram. Larangannya sama-sama haram. Larangan dalam Al-Quran haram, larangan dalam hadis haram. Dan tidak ada beda. Tidak ada beda. Maka ucapan bahwa Al-Quran berisi hal-hal besar, hadis berisi hal-hal kecil, ini pun keliru. Apakah sholat subuh 2 rakaat kecil? Sholat maghrib 3 rakaat kecil? Pilih ya, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Tidak ada dalam Al-Quran, itu ada di hadis ya. Mau masuk rumah, mau masuk kamar orang tua sebelum subuh, ketok pintu dulu ya. Ini lebih besar dari subuh 2 rakaat? Tentu tidak, itu justru ada dalam surah Al-Furqan, dalam Al-Quran. Ya, kita disuruh masuk pintu dulu ketika anak-anak masuk kamar orang dewasa atau orang tua dalam 3 waktu sebelum subuh. Ya, di malam hari sebelum tidur dan di saat siang hari. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Yang kedua, al-tawadu'u min asbabi intisyari al-musawati wal-adri wal-risali bainan nas. Tawadu ini penyebab tersebarnya keadilan, kebaikan, kasih sayang, persamaan sesama manusia lebih-lebih kaum muslimin. Maka dengan tawadu sekali lagi hubungan sesama muslim akan lebih harmonis, nikmat. Berbeda kalau kita saling membesarkan diri kita. Al-kibru yasjidu at-tafakuru alladhi yuridu al-bakhila. Baliknya yang terakhir, ketakaburan, kesombongan, membesarkan diri, ini menyebabkan orang saling membanggakan dirinya, yang akhirnya akan menyebarkan kebencian. Ya, maka jauhkan diri kita dari situasi seperti ini. Oh, ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada subhat yang mengatakan bahwa para ahli fikih memandang pahala ibadah akan sampai pada orang mati, baik dari keluarganya maupun orang lain. Dan menurut Ibnu Qayyim, sedekah orang hidup kepada orang mati adalah sedekah bacaan istighfar, berdoa untuk kebaikannya serta menghajikannya. Benarkah pendapat seperti ini? Kan ada 3 jurusan. Amal orang hidup bisa sampai kepada yang mati, itu benar ketika memenuhi satu di antara 3 syarat. Yang pertama dia anak. Yang pertama dia anak. Ketika saya sholat, ketika saya baca Al-Quran, ketika saya sedekah dan seterusnya, otomatis orang tua saya yang muslim akan mendapat bagian dari pahala itu. Nah, tidak mungkin ada saya kalau tidak ada orang tua saya. Yang kedua, dari jurusan harta. Ya, si fulan bisa berilmu, hafal Al-Quran, mempelajari fikih, itu saya yang membiayai kita. Maka ketika saya mati, maka si fulan ini ketika melakukan kebaikan dari ilmunya itu, saya dapat. Ini dari jurusan harta. Dan ketiga, dari jurusan apa? Ilmu. au ilmin yuntafa'u bih. Dari jurusan ilmu sama, dia bisa baca Al-Fatihah, saya yang ngajarin. Maka setiap kali dia baca Al-Fatihah, saya mendapatkan kebaikannya walaupun saya sudah mati. Ya. Adapun di luar tiga ini putus. Ya. Walaupun diniatkan. Ya. Saya barusan baca Al-Fatihah 10 kali, seluruh pahalanya saya berikan kepada si pula yang telah meninggal, dan itu bukan orang tua saya, bukan guru saya, ya tidak membiayai saya dan seterusnya, maka tidak. Bagaimana yang Allah firmankan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tolong jelaskan makna bid'ah dan cara memahami serta kaidah-kaidahnya. Ini cukup panjang, intinya bahwa bid'ah itu adalah ibadah. Bid'ah itu hanya ada pada ibadah. Maka dalam makanan, minuman, pakaian, teknologi, kendaraan, ini tidak ada bid'ah. Bid'ah itu ada di wudu, tayamum, sholat, lebar jumrah, majal suat, yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Misalnya mencium majal suat dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi, ini bid'ah. Ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkan mencium majal suat dengan mengecupnya, mengeluarkan ya, atau memberikan isyarat kemudian tangannya dicium. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Ya. Ah, tinggal antum pelajari, fahami tiga sifat ibadah. Saya kira sudah sering kita ulang-ulang, tiga sifat ibadah. Ketika sebuah amalan memenuhi satu di antara tiga sifat itu saja, satu saja, itu sudah dikatakan ibadah. Ya. Nah, maka harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiga sifat itu tidak ada, maka bebas. Kita melakukan, orang kafir melakukan, ya. Perbuatan itu bisa dicerna oleh akal kita, manfaatnya di dunia ini. Ya, maka tidak perlu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang harus mencontoh Nabi adalah sebuah perbuatan yang hanya kaum muslimin saja yang melakukan. Ya. Atau perbuatan itu tidak bisa dicerna dengan akal kita. Kenapa kita sholat subuh 2 rakaat? Kenapa kita melempar jumrah? Kenapa kita tayamum? Kan akal kita tidak bisa mencerna. Atau yang ketiga, manfaatnya nanti di akhirat. Okay. Itu tiga sifat ibadah. Bagaimana menyikapi pujian yang kita terima? Ketika kita tidak mencari, ketika kita tidak mengharapkan, kemudian datang pujian itu, kemudian kita ada rasa senang, maka ini tidak masalah. Maka ini tidak masalah. Yang bermasalah apabila kita mencari, ya, dalam rangka mencari pujian, maka kita sholat, maka kita baca Al-Quran dan seterusnya, itu yang terserah. Lihat, siapa yang tidak memuji Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tidak memuji Imam Bukhari, Imam Muslim? Ya, apakah kemudian ini berpengaruh pada keikhlasan beliau? Tidak. Karena beliau tidak mencari pujian. Mana yang harus didahulukan, melunasi cicilan BTS atau pergi umroh atau haji? Kalau umroh tentu tidak, karena tidak wajib. Yang wajib adalah haji, itu pun haji yang pertama. Haji yang kedua, tiga dan seterusnya tidak wajib. Ya. Haji tentu ketika kita mampu. Apa mampu yang dimaksud? Mempunyai harta. Apakah dikatakan mempunyai harta ketika kita masih punya utang? Kan tidak. Ya. Kita melunasi utang kita, kemudian tertunda haji kita, ini bagian dari sesuatu yang dikatakan dia tidak mampu. Karena utang wajib dibayar. Utang rumah saya insya Allah 5 tahun lagi lunas. Apakah saya wajib menjual mobil saya agar bisa melunasi utang tersebut dengan lebih cepat? Wajib, saya tidak berani mengatakan wajib. Jika ini dilakukan, jauh lebih baik. Karena membebaskan diri dari utang ini bagian dari sebuah kebaikan. Ya, sesuatu yang kita disuruh bergerakan adalah membayar salah satu sunnah. Ketika kita berjanji membayar utang tahun 2010 misalnya, tapi 2008 kita sudah lunasi, maka ini salah satu sunnah, ya, mempercepat. Dasar hukum Islam adalah Al-Quran lalu hadis. Apakah itu syubhat? Kalau lalu, iya. Karena terkesan hadis nomor 2, Al-Quran nomor 1. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan di Al-Quran dan sunnah tidak akan berpisah sampai dua-duanya bertemu aku di telaga. Ucapan ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan sunnah tidak nomor 1, tidak nomor 2. Tidak nomor 1, kemudian nomor 2. Secara isi tentunya. Secara isi sama persis, yaitu tadi menolak sebuah ayat kafir, menolak sebuah hadis kafir, dan dua-duanya kan keluar dari mulut Nabi. Apa ada Al-Quran tidak keluar dari mulut Nabi? Al-Quran keluar dari mulut Nabi. Para sahabat mendengarkan ayat Al-Quran dari siapa? Dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan hadis dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bedanya tadi, Al-Quran ditilawahkan hadis tidak, Al-Quran bisa dipakai rukyah. Kalau ada orang kesurupan, bisa dibacakan. Al-Qurani, Yudhani, Kalimita, Bulawai, Wafi, dan seterusnya. Ayat mana saja. Ya, hadis tidak. Ada antum, ada teman antum kesurupan, jangan dirukyah dengan hadis. Ya. Nabi Muhammad Rasulullah, jinnya tidak. Ya. Tidak berpengaruh. Karena lafaz hadis tidak mukjizat. Yang mukjizat sekali lagi lafaz Al-Qur'an. Banyak orang yang mengatakan bahwa para wali songo berdakwah dengan alat musik seperti wayang, gamelan dan seterusnya. Apakah riwayat ini sahih? Oh, maaf, tidak ada sanad, ya, tidak bisa diteliti. Ya, tidak seperti riwayat bagaimana yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud atau itu, ini kan bisa diterima. Ini tidak ada. Kalau toh benar, maka beliau-beliau kan tidak masuk. Kalau betul beliau-beliau ini berdakwah di Indonesia ini dengan gamelan musik dan seterusnya, kan beliau bukan ulama sana, tidak masuk. Bukan sahabat, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dilakukan tentu sah. Ya, bahwa akhirnya Islam tersebar berkat jasa beliau-beliau misalnya. Tetapi kan bukan Nabi. Yang benar tentu kita benarkan, yang salah kita salah. Amalan-amalan mereka bagai debu berterbangan. Ya, terima kasih. Apakah ini cocok untuk membantah kelompok ahli bid'ah? Apakah ayat itu menguatkan dari Nabi setiap bid'ah itu sesat? Bahkan lebih dari itu, ya. Bahkan lebih dari itu. Masuk di dalamnya orang-orang kafir yang beribadah. Kan banyak orang kafir yang beribadah. Para pendeta, pastor itu beribadah. Tapi amilatun nasibah taslana ran amin. Mereka beribadah susah payah, tapi akhirnya masuk neraka. Ya. Ini bisa orang kafir yang beribadah. Bisa juga kaum muslimin yang ahlul bidah. Apakah seorang akhwat tetap dianjurkan bercadar meskipun membuatnya terkenal karena berpenampilan beda dengan wanita di kampung? Ini hanya nasihat, ya. Lebih baik dia menyamakan dirinya dengan yang lain, ya. Karena memang cadar tidak wajib. Tapi jika dia tetap bercadar, tentu tidak terkena. Hak seorang wanita ketika dia ingin menutup wajahnya, ya. Saya kira di Indonesia ini, terutama di Jakarta, untuk sekarang ini saya kira tidak masalah ya, tidak seperti dulu lagi, karena ya sudah kaum muslimin sudah banyak melihat ya, jadi tidak masalah. Adapun hukum cadar itu sendiri, bagaimana yang sudah sering kita bahas, ya tidak wajib ya, kecuali istri-istri tadi. Karena jelas Fatimah tidak memakai cadar, istri Abu Bakar tidak memakai cadar, dan banyak sahabiah yang tidak berkisah. Apakah pada suatu acara resepsi pernikahan boleh diadakan doa yang dipimpin oleh seorang dan diaminkan oleh undangan yang lainnya? Kalau yang kita lihat selama ini sepertinya seolah sudah merupakan sunnah bahwa akhir sebuah acara, akhir sebuah pertemuan harus diakhiri dengan doa. Ini seolah seperti menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terbaik jangan. Ya. Karena memang tidak disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ketika khutbah nikah atau penghulu menikahkan ketika tidak ada wali, lalu mendoakan kedua mempelai dan seterusnya tanpa diatur-atur, tentu ini. Hari ini kan diatur-atur, dikasih waktu khusus dan itu terakhir. Dan seolah belum dianggap selesai sebuah pertemuan pengajian kalau tidak ditutup dengan doa. Ini kedua. Jangan kita mengikuti. Kecuali doa yang dicontohkan oleh Nabi, doa kifaratul masjid. Bagaimana hukum menahan kentut ketika sholat? Ketika masih mungkin ya, karena kan sulit bagi kita untuk menjamin bahwa kita tidak mempunyai perasaan kentut sedikit pun dari awal sampai akhir setiap kali sholat, maka ini tidak masalah. Yang bermasalah kalau sampai meringis-ringis gitu ya, sampai berat, sampai dia nggak mau membatalkan ya, nggak mau rugi gitu ya, nggak mau wudu ya, nah, ini tersalah. Ya. Kalau memang desakan itu terlalu kuat, ya batalkan saja. Ya. Kecuali sekedarnya kita bisa menahan sekedarnya, ini boleh. Mohon nasihat bagi kami agar bisa bersabar dalam mendakwahkan sunnah, terutama bagi kami yang masih berstatus sebagai mahasiswa kepada orang lain, terutama orang tua. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, jangan tahan dulu. Sekiranya bisa berdakwah, lakukan. Kalau tidak bisa, diam. Jangan seperti orang biin yang mentarsirkan dakwah harus begini. Sampaikan kalau memang bisa menyampaikan, kalau tidak, jangan. Berapa banyak orang yang menyampaikan, dari penyampaian itu maka akhirnya mudhor. Dicap ini, dicap sesat ini dan seterusnya. Kalau dia diam saja enggak. Karena apa? Dia tidak bisa menyampaikan. Gitu ya. Dia tidak mampu. Kan tidak semua orang kemampuannya sama. Ya, jangan takalluq, jangan membebani diri kita dengan beban di luar kemampuan. Wallahu a'lam.